Oh,

Ada orang ahli musik terkenal seluruh dunia, kacamata pantat botol jadi model anak muda. Semua yang dia bikin orang-orang pada ngikutin, musiknya, rambutnya, ampe sepatunya. John Lennon siapa gak kenal, suaranya siapa gak suka. Ngak ngik ngok katanya yang tua, top top top katanya yang muda. Bersama teman-temannya dia bikin geger dunia. Teriaknya, gayanya yang macam gini. Yeah yeah yeah, oh yeah. Sementara mereka teriak damai damai, orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana yang bapak mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu, atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur, hey, ini juga tahu. Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi ini? Ya, tergantung pesanan bos. Nasib orang siapa tahu, umur orang kagak tentu. Gak disangka, gak dinyana, dengar kabar dia udah gak ada. Waktu hidup musiknya laku, udah mati mimpinan laku. Dari plat kaos oblong ampe gambarnya. John Lennon malang nasibmu, teriak-teriak perdamaian. Buat orang seluruh dunia sampai tidur tanpa busana. Apa daya hendak dikata, justru dia menjadi korban kekerasan karena soal tanda tangan. Aduh malang nasibmu. Ada kartis lebih cuan. Ambil kartis lebih. Permisi Horas. Baru pertama kali orang Batak disuruh menyanyi dangdut. Bagaimana model dia ini? Tor-tor dibuat joget dah. Iya, Horas. Cubi, cubi, ah. Oh, oh. Cubi, cubi, dan. Senggol, senggol, dan. Oh, oh. Senggol, senggol, dan. Iya. Gini gini jadi sekarang kalau dicuri katanya sayang belum tentu neng. Gini gini jadi sekarang kalau dicuri katanya cinta ala cinta murahan lo mate ho ya. Oke cubi cubi ta. Jadi sekarang yang gak dicubit kagak disayang. Ya, galak-galak inang sekarang. Kalau dicubit dilempar sandal kampus. Ya, tapi sayang kalau gadis patah. Kos akhir nyakatis manis buku diri. Cinta pertama ditinggal mate. Rantai gigi sama mamanya bilang pacaran sih sama preman. Cubit cubitan, ohoy yang dicubit di butet. Senggol senggolan, ohoy yang disenggol naik golan. Tanya meledak terus bagi-bagi demi-demi jadi sekarang sawah sakit macam-macam yang bisa melendong. Ya, ya, habis musik ini. Hidup tak cukup hanya pada ilmu, tak cukup pula hanya pada cinta. Semua itu takkan sempurna tanpa adanya musik dan lagu. Lagu dan irama badan dengan pelbagai joget di depan parti-parti. Janganlah kau malu menari bersama. Dan jangan pergi joget di depan marti-marti. Janganlah kau malu menari bersama. Yeah. besok geng sama-sama lagi. Tapi jangan jadi kita jadi bencong. Kita bukan bencong. Sorry, amit-amit jangan lagi kita kamu jadi bencong. Sungguh mati bener deh. Yeah, oga ah, pokoknya oga ah, bodoh. Yeah, yuk dah, mana tahu. Dari mana saja gak pernah kelihatan. Eh sobat-sobat, dari Minangkabau. Dari mana ini, oh alamat rumahku. Dari Makasihku berkenalan denganmu. Datanglah segera nanti di malam pastiku dapati kalau aku tak kumat. Kini aku telah bang pacarmu karena ayahmu itu juga ayahku. Kalau begitu kita saudara ya dia. Ai mana bisa ada musang berbulu domba. Tak usah ye. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya